الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ya ikhwah, sesudah selesai salat Isya ini kita lanjutkan sedikit lagi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan pertanyaan yang berkaitan dengan materi, dan ditulis pertanyaannya singkat, singkat aja pertanyaannya. Saya lanjutkan sedikit lagi dari penjelasan Al-Imam Al-Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad ini. Tadi kita sampai yang terakhir, poin yang ke-6. Artinya kita disuruh untuk berbuat kebajikan, berbuat baik. Dan seorang mukmin, seorang muslim, dia harus bermanfaat buat dirinya, buat keluarganya, dan buat orang lain. Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jangan kita hidup ini jadi beban buat orang lain, jangan. Kita berusaha bagaimana supaya kita bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang tua kita, istri kita, anak kita, dan juga kaum muslimin. Bantu dengan apa yang bisa kita bantu, kita lakukan. Kita yang pertama tadi dengan ilmu, yang kedua dengan harta, kita bantu. Yang ketiga dengan tenaga, badan. Apa yang bisa kita bantu. Dan kita harus berusaha untuk membantu, dan orang yang membantu dan menolong orang lain akan dibantu oleh Allah dan dimudahkan urusannya oleh Allah. Ada orang minta bantuan kepada kita, bantu. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jangan kita enggak punya uang, enggak punya ilmu, tenaga, bantu tenaga. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu dengan apa yang kita miliki. Dan orang yang banyak sedekah, banyak infak, banyak berbuat kebajikan, lapang dadanya. Nabi memberikan perumpamaan orang yang banyak sedekah seperti dia pakai baju besi. Kemudian setiap dia sedekah, dia infak, dia berbuat baik, lapang. Berbeda dengan orang yang bakhil, yang pelit kata Rasulullah. Ketika dia akan berbuat, tambah sempit. Tambah sempit karena bakhil, pelit dia. Tambah sesak dadanya. Dan riwayat ini sahih. Riwayat ini sahih. Dengan menyebutkan perumpamaan tentang orang yang sedekah dengan orang yang banyak sedekah dengan orang yang bakhil. Hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, syaja'ah. Di antara yang membuat dada ini lapang, syaja'ah, berani. Berani dia menyatakan kebenaran. Anda perhatikan ya, ini kalimat berani, berani dalam mendakwakan yang hak, menyampaikan kebenaran, bukan nekat. Perhatikan itu. Ya. Jadi berani betul, berani dia memikirkan maslahat dan mafsadah dalam menyatakan kebenaran itu. Ya, bukan nekat. Ada orang yang nekat. Dikatakan sepertinya berani, berani banyak juga kerusakan. Kita dalam berdakwah, nyatakan kebenaran itu. Cuma kita lihat di tempatnya, setiap tempat ada tempat yang kita harus sampaikan. Likulli maqalin maqam wa likulli maqamin maqal, kata para ulama. Setiap tempat itu ada perkataan, setiap perkataan ada tempatnya. Enggak semua yang kita dengar kita sampaikan. Kita lihat gimana kita menyampaikan, kita lihat kondisinya. Tentunya lain kita sampaikan kepada orang talibul ilm dengan orang awam, beda ya, dalam penyampaian kita. Makanya harus kita perhatikan dalam masalah yang seperti ini. Berani tetap dalam menyampaikan, cuma kita lihat maslahat dan mafsadahnya. Jangan asal menyampaikan kemudian menimbulkan kerusakan. Tetap faedah dalam syariat Islam ini melihat kepada maslahat dan mafsadah. So, kalau nekat, berbahaya buat dia, merusak diri dia. Saya ambil contoh. Contoh di zaman Rasulullah SAW. Nabi sudah ingatkan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata Nabi kepada Abu Dzar, kamu pulang ke Bani Ghifar untuk berdakwah. Abu Dzar ini untuk masuk Islam, itu dia minum air zam-zam terus menerus. Karena waktu itu sulit untuk bertemu dengan Rasulullah. Artinya dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik Mekah. Dihalangi. Kemudian setelah itu bertemu dan masuk Islam, nanti suruh pulang. Tapi dia berani untuk menyatakan. Pada akhirnya nekat. Disampaikan juga kepada orang-orang muslim, maka dipukul sampai pingsan. balik kepada Nabi, kata Nabi, pulang ke kampung kamu, dakwah di sana manfaat. Dakwahkan lagi kepada orang-orang musyrik Mekah, dipukul lagi. Akhirnya kembali setelah itu, manfaat. Ketika dakwah di kampungnya manfaat, orang terima, banyak ghibar. Jadi itu lihat. Lihat kepada maslahat dan maslahat. Ketika dia dakwah di Mekah, enggak manfaat buat dia. Karena apa? Di situ ada kekuatan yang luar biasa. Jangankan orang asing, Bani Ghifar, Nabi aja, suku Quraisy yang punya kedudukan, tetap aja Nabi SAW dicaci maki, dicela, dan diusahakan untuk dibunuh oleh mereka. Maka ini harus lihat dalam dakwah ini. Jangan nekat. Meskipun kita lihat kemungkaran depan mata kita lihat masalah itu juga. Jadi yang kita katakan, wah kita berani. Seperti itu menentang penguasa, gak boleh dalam Islam. Kita datangi, kita ingatkan dengan cara yang baik. Bukan dengan berani di mimbar-mimbar membicarakan aibnya penguasa, itu bukan cara Islam. Gak boleh. Dibuka aibnya penguasa di media cetak atau elektronik, itu gak boleh dalam Islam. Menasihati penguasa, mendatangi langsung. Bukan di mimbar-mimbar. Kemudian yang kedelapan. Yang kedelapan, kata Al-Imam Al-Qayyim, wa minha bal min a'zamiha ikhraju daghal al-qalbi min as-sifat al-madhmuma allati tujibu diqahu wa 'adabahu. Di antaranya, dan ini yang paling besar, kata beliau, menghilangkan kotoran-kotoran hati dari sifat-sifat yang tercela yang membuat hati ini sempit. Seperti apa? Ujub, sombong, dengki, iri, dan yang lainnya. Riya, nifaq, sifat-sifat yang tercela hilangkan. Kita berusaha untuk membersihkan dan mohon kepada Allah, karena enggak ada yang sanggup membersihkan hati kita kecuali hanya Allah. Maka Nabi berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya. Bersihkanlah hatiku, ya Allah. Karena tidak ada yang dapat membersihkan hatiku kecuali Engkau, ya Allah. Engkaulah penolongnya dan Engkaulah pelindungnya. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih dari Imam Muslim dan Nasa'i. Jadi kita berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita. Dan kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang kotor. Ada orang yang suka dengki, dan dengki ini kena kepada semuanya. Bukan hanya orang awam, terkena juga para dai, terkena juga kepada ulama. Cuma beda-beda, kata Syekhul Islam nantinya. Ada yang terang-terangan, dia atas dengki, ada yang tersembunyi, tertutup. Tapi ada penyakit itu. Maka ada seorang syekh nulis kitab Tahasudul Ulama, hasadnya para ulama. Maka ini harus dibersihkan hati ini. Dibersihkan hati ini. Dan terus tidak berusaha, mohon kepada Allah SWT. Kadang-kadang juga kalau enggak kita, terkena juga kepada istri kita. Tentu saling iri. Tetangga dengan tetangga juga saling iri. Orang punya ini, kita ingin punya ini. Dan kita ingin apa yang ada pada dia hilang. Ini kasar. Ini penyakit. Makanya harus dihilangkan. Dihilangkan. Penyakit ini berbahaya dan membuat dada sempit. Setiap orang dapat rezeki, dapat kekayaan, dapat kemudahan, dia benci, tidak senang. Sempit dadanya. Orang yang hasad adalah orang yang sempit dadanya. Maka harus dibersihkan hati itu dari penyakit-penyakit hati. Kemudian yang kesembilan, yaitu kata Imam Al-Qayyim, yaitu wa minha tarku fudulin nazar wal kalam wal istima' wal mukhalata wal akal wal naum. Fa in hadhihi al fudul tastahilu alaman wa ghumuma wa humuma fil qalb. Meninggalkan berlebihan dalam memandang, dalam berbicara, dalam mendengar, dalam bergaul, dalam makan, minum. Karena berlebihan semua ini akan membuat hati ini menjadi sedih, gundah gulana, dan juga sempit dadanya. Jadi berlebihan dalam memandang, orang yang berlebihan dalam memandang sempit dadanya. Maka disuruh tundukkan pandangan. oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga berlebihan dalam berbicara. Kalau dia tidak berbicara yang tidak manfaat, ngobrol, kemudian juga ghibah, menyakiti orang lain, ini akan sempit dadanya. Apalagi kalau kalamnya itu kalam yang jelas-jelas merobek kehormatan orang lain. Dan kadang-kadang enggak disadari. Kadang-kadang talibul ilm itu biasa membicarakan aib orang lain. Membicarakan aib orang lain dosa. Apalagi memfitnah. Apalagi dia merobek kehormatan orang lain. Ini dosa. Dan setiap dosa punya pengaruh pada hati. Maka ada orang-orang yang menuntut ilmu, semakin lama hatinya semakin keras. Semakin lama semakin keras. Kenapa? Pengaruh dari lisannya dia. Sering membicarakan orang lain, membicarakan merobek orang lain. Nanti lihat, riba ini dosa yang besar sekali, yang paling besar dosa. Syirik dosa besar yang paling besar, durhaka pada orang tua dosa besar yang paling besar, membunuh jiwa dosa besar yang paling besar. Riba juga demikian. Riba ini bertingkat-tingkat. Yang paling rendah dosa riba itu seperti seorang berzina dengan ibunya, dosa riba itu. Yang paling besar kata Rasulullah yaitu merobek kehormatan seorang muslim. Syatmu a'radil mu'min kata Rasulullah. Dan kadang-kadang tidak disadari oleh talibul ilm. Memfitnah ustaznya, memfitnah gurunya, fulan begini, ustaz ini begini, begini. Terus dibicarakan. Akhirnya apa? Lama-lama hatinya menjadi keras. Karena apa? Hitam dan keras. Karena itu dosa. Dan tidak karena itu dosa. Dan kesalahan anak Adam yang paling banyak di lisannya, kata Rasulullah. Aksaru khataya bini Adam fi lisani. Dan kebanyakan kesalahan anak Adam yang paling banyak di lisannya. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dari Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Bahkan Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang sahih, ada seorang yang berkata dia dan dia pikirkan perkataan itu justru memasukkan dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini lisan ada di fudulul kalam. Kemudian puluh istimak, mendengar, kita dengarkan yang baik-baik. Kalau ghibah, kalau fitnah, musik, lagu, tidak boleh dalam Islam, dilarang. Ini yang tadi. Telinga ini, dari telinga ini bisa merusak akal kita, merusak agama, merusak hati. Jangan berlebihan, kita dengarkan yang baik. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan perkataan yang baik dan ikuti yang terbaik. Kemudian juga mukhalafah bergaul. Dalam bergaul kita mencari teman-teman yang baik. Kalau teman yang tidak baik, jangan jadikan sebagai teman akrab kita. Jangan sahabat karib. Bukan berarti kita enggak boleh kita muamalah jual beli boleh. Hatta jual beli dengan orang kafir boleh. Hatta jual beli dengan ahlul bid'ah boleh jual beli. Tapi jangan jadikan dia sebagai teman akrab enggak boleh. Sebab agamanya seseorang tergantung kepada temannya. Kata Nabi, Al-mar waladini khalili falyandur ahdukum man yukhalil. Seseorang agamanya tergantung kepada temannya. Maka adalah ia memandang, melihat kepada siapa dia bergaul. Hadis ini hasan. Dari kalam Imam Tirmizi dan yang lainnya. Hasan. Imam Ahmad juga melihatnya hadis ini. Jadi, lihat. Kemudian akal. Al-akal. Al-akal. Makan. Berlebihan makan juga membuat hati menjadi sempit. Karena banyak makan, banyak tidur. Banyak makan, banyak tidur. Malas belajar. Nuntut ilmu, sudah senderan, tidur. Nah, karena banyak makan. Nah, alakan. Maka ada kadang-kadang, kalau lagi ngobrol-ngobrol dengan para ustaz itu, kalau dilihat anak masjid sama anak pondok itu banyak makannya. Sehingga mau ngapalin Quran, gak apal-apal. Karena banyak makan. Akhirnya dikurangi sama gurunya. Supaya bisa hafal Quran. Dulu para ulama makannya sedikit. Sekarang banyak makan. Akhirnya ngapalin Quran, ngapalin hadisnya lambat. Karena banyak makannya. Di samping dosa-dosa yang lainnya. Kemudian wanau banyak tidur. Ini temannya kalau udah banyak makan, banyak tidur. Sedangkan seseorang dia harus mengatur waktunya. Bukan berarti tidur gak boleh. Tidur merupakan kebutuhan. Makan juga kebutuhan. Tinggal kita atur tidur kita. Cuma orang-orang yang beriman, orang yang lapang dadanya, sedikit tidur dia di waktu malam. Sedikit waktu. Dia betul-betul atur waktunya. Maka dulu para ulama, mereka itu bangun di tengah malam. Mereka tahajud, mereka witir, mereka berdoa kepada Allah di waktu malam. sehingga mereka lapang dadanya. Dan siang mereka bekerja, berusaha, beramal, jihad di jalan Allah. Ya, tidur mereka sedikit, tidak banyak. Ini ada orang yang malam tidur, ba'da subuh tidur, siang tidur, terus. Kalau disuruh ngaji, malas. Lu kerja, malas. Suruh ini, malas. Kita tidur kebutuhan, tapi atur waktu itu. Diatur waktunya. Ya, itu yang disebutkan oleh Imam Muqayyim. Kemudian terakhir beliau menyebutkan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling lapang dadanya. Rasulullah yang paling lapang dadanya. Dia yang paling baik akhlaknya. Kemudian juga yang paling hidup rohnya. Dan beliau adalah orang yang paling sempurna. Baik tentang akhlaknya, kehidupannya, dan segala macam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti jejak jejak beliau. Laqadkan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir, dan dia banyak mengingat Allah. Yaitu yang disebutkan oleh Imam Muqayyim dalam kitabnya Zadul Ma'af yang diakan ibad. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.